بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan bab an-nakhilatu min ad-du'a, al-ikhlas, al-khalisah min ad-du'a, ikhlas di dalam doa, ikhlas di dalam doa. Kemudian disebutkan ala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala athar dari Abdurrahman ibn Yazid An-Nakhai, di mana beliau menceritakan Rabi' ibn Khuthyam setiap Jumat itu datang mendatangi Al-Qamah, dan Abdurrahman di saat Rabi' berkunjung ke Al-Qamah Ibn Qais, beliau tidak ada di tempat. Kemudian Al-Qamah mengutus seseorang untuk menemui atau memanggil Abdurrahman Ibn Yazid. Kemudian datang kedua kalinya Rabi' ke Al-Qamah, dan Abdurrahman Ibn Hasan juga tidak ada di tempat. Kemudian Al-Qamah Ibn Qais mengatakan kepada Abdurrahman bin Yazid, "Tidakkah engkau mengetahui apa yang dibawa oleh Rabi', apa yang disampaikan oleh Rabi'?" Kemudian beliau menyebutkan, Al-Qamah menyebutkan kepada Abdurrahman ibn Yazid, alangkah banyaknya manusia memanjatkan doa kepada Allah, tetapi alangkah sedikitnya diterima doa mereka. Banyak yang berdoa kepada Allah, tapi sedikit diterima doanya. Yang demikian itu karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima doa illa an-nakhilah min ad-du'a, kecuali doa yang ikhlas dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syahidnya dalam hadis. Disebutkan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima doa orang yang ikhlas memanjatkan doa kepada Allah. Dan disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mendengar doa, tidak menerima doa dari orang yang musammi', orang yang niatnya itu memperdengarkan doa, bukan ikhlas. Memperdengarkan doanya, zikirnya. Wala mura'in, dan juga Allah tidak menerima doa orang-orang yang riya, berdoa hanya dengan tujuannya supaya dipuji oleh manusia. Wala la'ibin, dan juga doanya orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam berdoa, orang yang main-main dalam doa. Kecuali orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang hatinya tetap kokoh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan dalam mathal ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima doa orang yang ikhlas, dan Allah tidak menerima, tidak mendengar doanya orang-orang yang musammi'. Musammi' huwa man fa'ala fi'lan arada bihi tasmi'a lin-nas. Ini musammi', yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan, suatu amalan, arada bihi at-tasmi'a lin-nas, yang dia inginkan dari amalan tersebut adalah memperdengarkan kepada manusia. Wal istizhar bi annahu min ahli dzikri, dan supaya dia dikenal, dia masyhur, terkenal atau dikenal, dia termasuk orang yang ahli dzikir, orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini musammi', sum'ah, melakukan suatu amalan didasari karena sum'ah. Musammi' didasari amalannya itu sum'ah. Dia beramal, kemudian dia perdengarkan amalannya itu kepada manusia. Dia beramal di malam hari, dia bangun di sepertiga malam terakhir, kemudian di pagi hari dia ceritakan kepada manusia apa yang dia lakukan tadi malam. Saya sholat dengan membaca ini satu rakaat sekian lama. Ini musammi, memperdengarkan amalan-amalannya. Ini sum'ah. Ayakhfi amalahu lillahi ta'ala thumma yuhadithu bihi an-nas. Kama qala Al-Izz ibn Abi Salam. Sum'ah ayakhfi amalahu lillah, dia menyembunyikan amalannya lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma yuhadithu bihi an-nas, kemudian dia menceritakan kepada manusia. Ini sum'ah. La budda li ijabati du'a min al-ikhlas lillahi ta'ala. Mesti harus ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya doa-doa itu diterima. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada Allah mukhlishina lahuddin. Pada Allah doalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dalam keadaan engkau mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani musammi wala murain. Murain ria. Kalau ria itu memperlihatkan amalannya di hadapan manusia supaya dipuji. Ini bedanya dengan sum'ah. Sum'ah pelakunya musammi'. Kalau ria pelakunya mura'in. Nah, bedanya apa? Kalau sum'ah musammi' itu dia amalannya kadang dilakukan secara sembunyi, tidak ada yang melihat. Tapi setelah itu dia ceritakan kepada manusia supaya dipuji amal yang telah dia lakukan tersebut. Atau juga bisa summa itu memang memperdengarkan amalan kepada manusia seperti dalam doa. Dia tujuannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia perdengarkan kepada manusia supaya manusia mengenal dia ahlu dzikir, orang yang ahli dalam doa. Adapun riya, Riya itu melakukan suatu amalan supaya dilihat oleh manusia dan dipuji oleh mereka. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, Ar-Riya, apa itu riya? Idharul ibadah liqasdi ru'yatin nas. Idharul ibadah liqasdi ru'yatin nas laha fayahmadu sahibahu. Menampakkan ibadah dengan tujuan dilihat oleh manusia di dalam ibadah itu. Fayahmaduhu sahibah. Lalu manusia memuji pelakunya, orang yang mengamalkan ibadah tersebut. Ini riya. Idharul ibadah, menampakkan ibadah, liqasdi ru'yatin nas, dengan tujuan supaya manusia melihat ibadahnya itu dan memujinya. Nah, itu yang dia harap. Jadi bedanya riya itu al-amal li ru'yatin nas, adapun sum'ah li ajli sama'ihim. Riya berkaitan dengan penglihatan, pandangan, adapun sum'ah berkaitan dengan pendengaran. Wala la'iban, dan juga la'iban. La'iban ini dia tidak serius dalam berdoa. Berdoa kadang main-main saja. Tidak hatinya hadir di dalam doa. Lisannya fasih mengucapkan dengan cepatnya doa. Dia ucapkan lancar, kena hafal. Terkadang tidak tahu artinya, yang penting dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak paham artinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima? Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima doa, tidaklah mengabulkan doa, min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang ghaflah, hati yang lalai. Doa sana kemari, penglihatannya tidak hadir, hatinya tidak konsentrasi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mau menerima? Ini tiga tipe perkara yang itu menjadi penghalang diterimanya doa seseorang, yaitu musammi', sum'ah, riya, dan main-main dalam doa, tidak serius. Ma yukhadu minal athar, apa yang bisa dipetik, bisa diambil dari athar ini, athar dari Abdurrahman Ibn Yazid Al-Nakhai. Beliau termasuk muridnya Abdullah bin Mas'ud. Dal hadha al-athar ala bayani umuri muhimmah. Athar ini menunjukkan tentang penjelasan beberapa perkara yang penting. Al-amrul awwal, perkara yang pertama adalah wujubu al-ikhlas fi du'a. Wa dhalika bi an yatawatu 'alaihi al-qalbu wal lisan. Perkara yang pertama adalah wajibnya ikhlas dalam doa. wajibnya ikhlas dalam doa. Yang demikian itu biaya tawatu alaihi al-qalbu wal-lisan, ada ya kesesuaian antara hatinya dan lisannya, sama sesuai apa yang dia ucapkan dengan apa yang ada di dalam hati, bukan lain di hati, lain di bibir dan lisan. Itu ikhlas dalam doa. Dan ini termasuk perkara yang paling utama, paling pokok di dalam diterimanya doa. Ikhlas lillahi ta'ala. Bahkan ikhlas ini merupakan asas dari seluruh amalan. Asas dasar dari seluruh amalan, ikhlas. Akan amalan tidak diterima apabila tidak dibarengi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dan Isaqan Syekh Al-Albani rahimallahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا يبتغى به وجهه أو ابتغي به وجهه. إن الله تعالى سبحانه الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل تدله الله من رما داري عمل عملا illa ma kana khalisan, kecuali amal itu ikhlas dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, yang dicari dengannya wajah Allah. Dan dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat, wa ma umiru illa li'abdullah mukhlishina lahuddin fad'ullaha mukhlishina lahuddin ala lillahi dinul khalis. Jadi ikhlas disebutkan di sini ada kesesuaian antara hati dan lisan. Naam. Kemudian al-amru tsani, perkara yang kedua, tahrimu qasdis sum'ah fil amal alladhi huwa minal qurubat. Larangan qasdis sum'ah fil amal, larangan dari adanya tujuan untuk memperdengarkan amalan. Alladhi huwa minal qurbat, yang itu merupakan qurbat, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa. Qurbah kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh amalan-amalan qurbah, amalan-amalan pendekatan diri kepada Allah, baca Al-Qur'an, salat, puasa. Seorang tidak boleh melakukan amalan tersebut karena niatnya ingin memperdengarkan amalan tersebut. Li'anna man sam'a bi'amalihi liyudhkara, karena sungguhnya barang siapa yang dia memperdengarkan amal-amalnya, liyudhkara, agar disebut-sebut oleh maqasid duniawi, atau karena tujuan-tujuan duniawi. Ya, tujuan-tujuan duniawi dia berdoa dengan memperdengarkan doanya tersebut untuk tujuan-tujuan duniawi. Fa inna du'ahu la yusma' lahu, maka sesungguhnya doanya la yusma', tidak dengar tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala li'annahu ibtagha bihi ghaira wajhillah, kan sungguhnya dia mencari dari doanya tersebut bukan wajah Allah Subhanahu wa taala, wa ghaira daril akhirah, bukan pura karena ingin mencari atau mengharapkan negeri akhirah. Tapi apa ya? Dunia, juga pujian manusia. Dia mendapat jabatan, biar dia dipanggil. Kalau ada acara-acara, dia dipanggil sebagai tukang doanya. Dapat amplop, itu tujuan dunia. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sam'a sam'a Allahu bihi wa man yura'i yura'i Allahu bihi, barang siapa yang memperdengarkan amalannya, Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan pula amalannya kepada manusia. Dan barang siapa yang berbuat riya dalam amalannya, riya dia melakukan suatu amalan, yura'i Allahu bihi, Allah juga akan memperlihatkan amalannya di hadapan manusia bahwa itulah sesungguhnya dia dalam beramal karena ingin dipuji oleh manusia. Kemudian yang ketiga, lamru salis, tahrimur riya. Tahrimur riya, larangan dari riya. Tadi apa itu riya? Menampakkan ibadah yang dia lakukan dengan tujuan supaya dipuji oleh manusia. Bukan karena Allah dia beramal, tapi karena manusia ingin dipuji, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan kedudukan dari dunia supaya terkenal. Sawa'un fil al-aqwal au al-af'al, sama saja itu di dalam ucapan ataukah di dalam perbuatan, dalam amal-amal jawarihnya. Lianna al-murai qasada bi'amalihi ghairallahi azza wa jalla, karena seorang yang berbuat riya dia memaksudkan dari amalnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari wajah Allah, bukan ikhlas ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi supaya dipuji oleh manusia. Ini riya. Membatalkan amal seseorang. Amalan yang tercampuri di dalamnya riya, maka bisa riya tersebut membatalkan amalan tersebut, pahalanya. Orang bersedekah sekalipun dengan sedekah yang sangat banyak, sampai berjuta-juta, tetapi karena dia melakukannya ingin dipuji manusia, ingin disebut sebagai seorang yang dermawan, maka dia mendapatkan itu di dunia, disebut-sebut sebagai dermawan, tapi dia malah kiamah dimasukkan syarat dan dilemparkan ke dalam an-nar, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Imam Muslim, tiga orang yang diputuskan perkaranya lebih dahulu, orang yang mati syahid tetapi dia berjuang fisabilillah, bukan ingin, bukan ikhlas, tapi dia ingin supaya manusia memujinya sebagai seorang yang pemberani, sebagai seorang ksatria. Faqad qil, dan manusia memuji memang, si fulan pemberani, si fulan mati, meninggal di jihad fi sabilillah. Zahirnya orang menyangka dia akan masuk ke dalam jannah. sebagai seorang yang syahid. Tetapi ternyata apa? Niatnya bukan karena Allah, bukan karena ingin menegakkan kalimat Allah Azza wa Jal, tapi karena supaya ingin disebut sebagai pemberani, jeri. Manusia menyebutnya sebagai orang pemberani, tapi dia yaumul kiamah Allah Subhanahu wa ta'ala tanya dia, kamu dusta, kamu hanya ingin dikenal sebagai pemberani, dan manusia telah menyebut pemberani padahal amal-amal yang paling utama, paling tinggi dalam Islam, jihad. Tapi karena dia riya, bukan karena Allah, hanya ingin mendapatkan pujian manusia. Demikian pula yang kedua, orang yang belajar Al-Quran supaya dikenal sebagai orang yang ahli, qari dalam membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kemana-mana, dia berlomba, ikut perlombaan, selalu menang, selalu dapat juara. Cuma itu konsepnya dia dalam membaca Al-Quran. Dan manusia menyebut sebagai seorang yang qari, bukan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diseret juga dan dilemparkan dalam neraka. Tiga orang mengamalkan amal-amalan yang besar dalam Islam, tetapi karena niatnya, qasadnya ingin mendapatkan pujian dari manusia, bukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepadanya bukan dengan jannah tetapi an-nar. Maka perkara yang ketiga yang bisa kita ambil dari atar ini adalah larangan dari riya. Dan ini masalah hati, perkara yang berat memang kita dalam menjaga keikhlasan di dalam amal. Seluruh amalan-amalan saleh yang kita lakukan ini hendaknya mengikhlaskan untuk Allah. Tetapi ini bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah bagi seseorang. Hatta sekali berulama itu berat. Sebagaimana juga Sufyan ats-Tsauri, ma'alatu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati li'annaha tataqallab 'alayya. Tidak ada sesuatu yang paling berat, yang paling berat aku obati di dalam diriku selain niatku. Yang paling berat dia lawan, yang paling berat dia obati di dalam diri beliau Sufyan ats-Tsauri, masyhur Amirul Mukminin fil hadis, kecuali niat, menjaga niat, menjaga keikhlasan dalam beramal. Kadang-kadang kita ikhlas di awalnya, tapi kemudian muncul, ada orang datang melihat, muncul riya. Kadang kita ikhlas, kemudian setelah itu ya, tidak ikhlas dalam amal, menyebut-nyebut amal-amalan tersebut di hadapan manusia. Memang dalam mengerjakannya ikhlas, tapi setelah itu muncul ingin sum'ah. Ada perkara-perkara yang berat dijaga. Syaitan selalu menggoda manusia terjatuh ke dalam perbuatan ini, murkai Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana merusak amalan Bani Adam. Ini syaitan. وإذا كان الأمر كما علمتم أيها المسلمون فالبادر إلى مجاهدة النفس على الإخلاص. إذا كان الأمر, jika demikian perkara ini yang sebagaimana kalian ketahui wahai kaum muslimin, maka bersegeralah untuk mujahadah nafs, bersungguh-sungguh bagaimana menjihadi jiwa, menundukkan jiwa agar bisa ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh amalan, agar kalian itu bisa menjaga amal-amalmu untuk mendapatkan ajr yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berhati-hatilah dari riya dan sum'ah yang kamu amalkan dengan tujuan untuk duniawiyah, yaitu tidaklah memberikan kemanfaatan bagi seseorang ketika dia mengamalkan suatu amalan yang diiringi dari amalannya tersebut riya ataukah sum'ah, tidak memberikan kemanfaatan, tidak di alam barzah ataukah juga di akhirah, di akhirat nanti. Wallahul musta'an. Khaifuddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi disebutkan di sini satu di antara sebab-sebab istijabah doa di terimanya doa-doa kita, yaitu al-ikhlas. Dan ini kunci utama, asas utama dari diterimanya doa. Dan tentu kita semua sangat mengharapkan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu doa kita diberikan kesehatan, diberikan taufik, diberikan kesabaran, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umurnya. Tentu kita sangat mengharapkan diijab oleh Allah apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu untuk kita perhatikan sebab-sebab dikabulkannya doa-doa kita. Jangan sampai kita banyak berdoa kepada Allah tapi doa kita tidak diijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu di antara perkara yang utama untuk kita jaga adalah ikhlas. Dan banyak lagi dari sebab-sebab diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disebutkan sebab-sebab diterimanya doa seseorang, seorang itu hendaknya dalam berdoa menjaga adab-adab doa. Kita terkadang berdoa tergesa-gesa dan tidak memperhatikan adab-adab di dalam doa, sehingga dengan sebab tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabah doa-doa kita. Dan bisa juga karena kita melakukan perkara-perkara yang itu menjadi penghalang diterimanya doa-doa. Ada penghalang yang kita lakukan, kemudian kita sendiri tidak melakukan adab-adab dalam doa. Sebab-sebab doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disebutkan syarat diijabah doa selain dari ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, juga hendaknya seorang yang berdoa kepada Allah itu merasa yakin doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keyakinan di dalam diri kita yang besar, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Udullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dalam keadaan kalian itu yakin doa kalian itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan tergesa-gesa. Saya sudah berdoa dalam jangka waktu yang lama tapi doa saya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad da'awtu falam yastajib li, tapi tidak Allah terima doaku, maka dia pun meninggalkan doa. Kemudian juga hudurul qalb, sebagaimana kita sebutkan tadi, di antara sebab ijabah doa adalah hudurul qalb. Marokhbah fima indallah, hadirnya hati kita ketika kita berdoa. Ini dengan hadirnya hati yang diringkan dengan rokhbah. Dengan rokhbah, apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dengan keinginan untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antaranya adab-adab, bahwasanya hendaknya ketika seorang berdoa itu dalam doanya bukan doa yang itu doa ism, doa yang ismun, doa dosa. Dalamnya kandung dosa wala qati'ah, dan qati'ah memutuskan silaturahim. La yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi'ithmin aw qati'ati rahim. Senantiasa doa-doa seorang hamba itu diijab oleh Allah selama dia tidak berdoa dengan ithim, doa yang merupakan dosa, atau qati'ati rahim, atau qati'ati rahim memutus silaturahim. Dan juga husnudzan billahi azza wajal, bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah akan menerima doa saya. Ana inda dhanni 'abdi bi, aku itu tergantung prasangka hamba kepadaku. Allah subhanahu wa ta'ala itu tergantung prasangkanya hamba kepada Allah, sangkaannya hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hamba bersangka baik kepada Allah, Allah akan membalas sesuai dengan sangkaannya seorang hamba. Maka kita jangan bersangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun doa kita belum diterima, maka kita bersangka baik kepada Allah. Mungkin ada penghalang dari doa kita itu yang kita lakukan. Mungkin belum, masih ada syarat-syaratnya yang belum kita lakukan. Ataukah mungkin ini ada hikmah yang besar di balik ini yang Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu, saya enggak tahu. Hendaknya kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Boleh kita bersangka buruk apapun yang terjadi, yang menimpa diri kita. Kalau diberikan sakit, kita bersangka baik kepada Allah dari musibah sakit atau musibah yang lain. Termasuk dalam doa, kita bersangka baik kepada Allah di doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah. Dan juga bagi orang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya memulai doanya dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu dan bersalawat kepada Rasulullah. Ini adab dalam doa. Kadang kita doa langsung minta tanpa ada pujian kepada Allah terlebih dahulu atau bersalawat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah mendengar orang berdoa, langsung dia minta kepada Allah. Dalam hadis Fadalah ibn Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yad'u fi salati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang yang berdoa dalam salatnya. Disebutkan di akhir sholat, setelah selesai sholat atau di akhir sholat. Lalu beliau mengatakan, ajila hadza, orang ini terburu-buru, orang ini tergesa-gesa dalam berdoa. Tsumma da'ah awliya wairihi, dia beliau memanggil orang ini atau yang lain. Lalu disebutkan diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kalian berdoa, fal yumajjidillah thumma salli alayya, apabila kamu berdoa hendaknya kamu terlebih dahulu itu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, fal yumajjidillah wa sana alayya, dan memuji Allah, agungkan Allah dulu, puji Allah, alhamdulillah, pujian-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beda yang kamu minta kepada Allah, maka puji Allah dengan namanya itu. Minta diampuni oleh Allah, puji Allah dengan namanya Al-Ghafur. Minta rezeki kepada Allah subhanahu wa ta'ala, puji Allah, sebut nama Allah Ar-Razzaq. Kemudian sallu, yusalli alaiya, dia hendaknya dia bersalawat kepadaku. Salli ala Nabi, salat kepada Rasulullah SAW, termasuk adab dalam doa. Kita memuji Allah dalam doa dan bersalawat kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Falyad'u ma syaa." Maka setelah itu hendaklah berdoa dengan apa yang dia kehendaki dari doanya tersebut. Kemudian juga mengangkat tangan dalam berdoa, ya. Ini juga termasuk adab dalam doa, mengangkat kedua tangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana disebutkan hadis dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sunan Nabi Daud dan dihasankan Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW mengatakan, inna Allah ta'ala hayyun kirimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilay ay yaruddahuma sifran. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pemalu, hayyun kirimun, dan maha dermawan. Allah memiliki sifat hayy, memalu, pemalu, kirim dan dermawan. Yastahi min abdihi idha rafa'a yadayhi ilayh, Allah subhanahu wa ta'ala malu dari hambanya ketika hamba itu mengangkat kedua tangan, menengadahkan kedua tangannya kepadanya, dia meminta kepadanya, kepada Allah, ayyaruddahuma sifran, Allah kemudian mengembalikan kedua tangannya itu dalam keadaan hampa, kosong, tidak memberi apa yang diminta. Maka ini termasuk adab dalam doa kepada Allah, mengangkat kedua tangan. Dan itu menjadi sebab istijabah diterimanya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih ada beberapa lagi. Dan di dalam bab ini, bab tentang doa disebutkan nanti, ya, hal-hal yang berkaitan dengan doa, bagaimana adab-adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara tadi, kesimpulan yang telah kita sebutkan, nanti akan disebutkan hadis-hadisnya. Khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Naktabi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله. تفضلوا حفظكم الله.